di dalamnya. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka tatkala itulah terjadi yang namanya al-waqi'ah, yaitu yaumul qiyamah yang dikenal dengan qiyamatul kubra, karena qiyamah itu ada dua, qiyamatul sughra dan qiyamatul kubra. Kalau qiyamatul sughra maknanya adalah al-maut, maknanya adalah al-maut. Seperti yang disebutkan, man mata qamat qiyamatuhu, seorang yang telah meninggal dunia maka sungguh telah tegak padanya kiamatnya. Dan kematian adalah termasuk dari awwalu manazilil akhirah, fase tahapan pertama dari tahapan-tahapan seseorang memasuki alam akhiratnya adalah dengan dia mengalami al-maut. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Disebutkan tafsirnya, فَإِذَا نُفِخَ أَتَوْ فَإِذَا نَفَخَ الْمَلَكُ فِي الْقَرْنِ نَفْخَةً وَاحِدَةً. Apabila sang malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala tersebut telah meniup sangkakala itu dengan tiupan yang pertama, disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya malaikat Israfil itu telah meletakkan mulutnya di bahagian sangkakala tersebut. Sehingga kapan Allah perintahkan untuk meniup, maka tidak lagi mengambilnya, tapi langsung meniupnya. وَهِيَ النَّفْخَةُ الْأُولَى الَّتِي يَكُونُ عِنْدَهَا هَلَاكُ الْعَالَمِ. Dan itu adalah merupakan tiupan yang pertama yang dengannya menyebabkan binasanya semua yang ada di alam semesta. Dengan tiupan yang pertama menyebabkan kebinasaan semua yang ada di alam semesta. وَرُفِعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا فَكُسِّرَتَا. Sehingga menyebabkan terangkatnya bumi dari tempatnya, gunung-gunung juga demikian terangkat dari tempat-tempatnya. Fakusirota, dan keduanya pun akhirnya terbelah. Bisa kita bayangkan kedahsyatan serta kengerian yaumul qiyamah tersebut. Sampai disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Manusia-manusia akan mengatakan pada hari itu, di manakah kita ini akan bisa berlari mencari jalan selamat, mencari tempat pelarian. Namun tidak ada seorang pun yang terselamatkan darinya. Dan disebutkan di dalam riwayat yang sahih di antaranya al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kiamat dengan gambaran yang demikian mengerikan seperti ini akan dialami oleh mereka syirrun nas, manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk. Karena sebelum datangnya yaumul qiyamah tersebut, Allah mewafatkan siapa saja manusia yang memiliki iman, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang jelek-jeleknya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la tuqamu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Sesungguhnya tidaklah akan tegak yang namanya as-sa'ah hingga tidak ada lagi seorang di permukaan bumi ini yang mengatakan Allah dan Allah. Tidak tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengenalnya karena Al-Quran akan terangkat. Sebelum datangnya Qiyamatul Kubra, Al-Quran akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya diangkat dari lembaran-lembaran Al-Quran, sehingga manusia menjumpai di pagi harinya Al-Quran itu sudah kosong. Namun mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran atau menghafal sebagian pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran juga akan menjumpai bahwasanya hafalan tersebut telah hilang darinya. Sehingga as-sa'ah al-kubra akan dialami oleh mereka syirarun nas, manusia yang paling jelek, paling buruknya, wal'iyazabilah. Mereka orang-orang kufar tatkala diberitakan tentang adanya yaumul qiyamah tersebut mengingkarinya, tidak mempercayainya. Sehingga di dalam beberapa ayat disebutkan tentang adanya pertanyaan dari mereka yang pertanyaan tersebut mereka inginkan adalah pengingkaran, tidak mempercayainya. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka ya Rasul bertanya kepada engkau tentang as-sa'ah, kapankah terjadinya dan waktu datangnya yaumul qiyamah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang masyhur, tatkala beliau menyamar menjadi seorang pria yang tampan mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada Rasul di hadapan para sahabatnya tentang al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Kemudian beliau juga bertanya tentang as-sa'ah, mata as-sa'ah, atau akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepada saya tentang kapan terjadinya as-sa'ah. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Jibril tersebut, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan seorang yang bertanya. Maksudnya adalah yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak mengetahuinya. Karena yang mengetahui tentang datangnya yaumul qiyamah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam tafsir yang tadi kita bacakan, tatkala malaikat Israfil meniup sangkakalanya dengan satu kali tiupan, menyebabkan bumi itu hancur, gunung-gunung juga menyebabkan hancur binasa, fakusirata, fadukata daqatan wahidah, dan keduanya terpecah dengan satu kali pecahan. Hancur dengan satu kali hancur. Fa fi dzalikal hini qamatil qiyamah. Tatkala itulah terjadi yang namanya al-qiyamah. Sehingga al-qiyamah adalah sesuatu yang mengerikan. yang mengerikan sampai menyebabkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya tersebut meninggalkan anak susuannya, masing-masing menyelamatkan dirinya. Kal faroshil mabthus. Keadaan manusia tatkala itu seperti hanya serangga-serangga yang dikumpulkan, diikat ke dalam satu plastik, kemudian plastiknya tersebut dilepas. Kalau antum ngumpulin serangga-serangga, jangkrik atau yang semisalnya, dikumpulkan di satu plastik, kemudian dibuka plastiknya langsung disebar, maka kita akan menjumpai serangga tersebut akan berloncatan, masing-masing berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan terkadang saling tabrakan antara satu serangga dengan serangga yang lain. Waliyazubillah. Demikian mengerikan. Wan sada'ati sama, wan syaqqati sama. Bahkan langit itu akan menjadi terbelah. Insyaqqat. Akan menjadi terbelah. Fahiya yauma idzin dha'ifatun mustarkhiyah. Langit tatkala itu menjadi sesuatu yang lemah, yang rapuh. Padahal langit itu kokoh. Ada 7 lapis. Bila mana lemah, maka yang terjadi adalah kebinasaan, kehancuran. La tamasuka fiha wa la salabah. Tidak kuat, tidak pula keras. Akan runtuh. Wal malaikatu ala jawanibiha wa adrafiha. Dan malaikat-malaikat pada waktu itu berada di sisi-sisinya dan di ujung-ujungnya. Bahkan malaikat juga akan mengalami kehancuran. Bahkan malaikat Israfil disebutkan beliau setelah meniup sangkakala tersebut juga akan binasa, akan merasakan kematian. Allah nyatakan di dalam surah Ar-Rahman, wa kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan hancur, akan fana, akan mengalami kehancuran. Yang tersisa adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ. Dan pada يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَرْشْنَ رَبْمُ akan diangkat oleh malaikat yang berjumlah 8. Akan diangkat pada يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَرْشْنَ رَبْمُ oleh 8 malaikat yang besar. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di ذَلِكَ الْيَوْمِ تُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسِ لِلْحِسَابِ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Apakah setelah datangnya Qiyamatul Kubra nasib seseorang akan berakhir sampai di situ? Jawabannya tidak. Datangnya yaumul qiyamah adalah sebagai pertanda akan datangnya yaumul hisab, sehingga bukan masa berakhirnya kehidupan manusia, bukan masa hancurnya alam semesta tersebut dalam artian mereka seluruhnya tidak akan dikembalikan, tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang mereka amalkan, tidak. Tapi setelah itu mereka seluruhnya akan berdiri dalam keadaan akan dihisab masing-masingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika al-yawmi tu'raduna 'ala Allah ayyuhan nas. Pada hari itulah kalian wahai manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lil hisabi wal jazaa. Dalam rangka untuk dihisab dan akan diberikan balasan. Sehingga ditiuplah sangkakala yang kedua seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." La yakhfa 'alaihi syai'un min asrarikum. Tidaklah ada salah satu pun dari amalan-amalan yang dahulu kalian sembunyikan ada yang tersamarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya akan nampak, akan terlihat. Inna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian sembunyikan di diri-diri kalian, maka hati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai kalian menyembunyikan suatu amalan kejelekan kemudian kalian belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa gambaran al-haqah atau al-waqi'ah yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Kemudian setelahnya ada kejadian yang berikutnya. Setelah binasanya seluruh alam semesta, kemudian manusia akan menghadap Rabbnya, akan dihisab. Setelahnya mereka akan diberikan catatan-catatan yang berisikan amalan-amalan perbuatan mereka dahulu di alam dunia. Ada di antara mereka yang mengambilnya dengan tangan kanannya, ada pula di antara mereka yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Sehingga disebutkan pada kelanjutan ayat yang berikutnya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia menerimanya dengan tangan kanannya, itu bertanda kebahagiaan, menunjukkan bahwasanya apa yang akan dia dapatkan adalah kemuliaan, karena kitabnya tersebut berisikan amalan-amalan kebajikan yang dahulu diamalkannya di alam dunia. Tatkala dia mendapatkan kitabnya tersebut dengan tangan kanannya, fayaqul, dia pun akan berkata, ha'u muqra'u kitabiyya, ha'u muqra'u kitabiyya, ha inilah katanya, bacalah oleh kalian kitab saya ini. Sehingga dia meminta kawannya itu membacakan kitabnya. Dia berbangga, dia senang. Dia meminta orang yang berada di dekatnya untuk kemudian membacakan isinya. dia ingin mendengarkan, menunjukkan luapan kegembiraannya, kesenangannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya saya dahulu meyakini saya akan berjumpa dengan Allah, akan hisab, keyakinan seorang mukmin demikian, meyakini bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwasanya semua perbuatan-perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Orang yang seperti ini mendapatkan kehidupan yang baik di dalam surga yang tinggi. Dia diberikan kedudukan, tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mereka akan bisa memetik buah-buahnya, bahkan buah-buah tersebut akan didekatkan. Qutufuha daniyah, didekatkan oleh mereka yang ingin memetiknya. Akan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian amalkan di alam dunia. Disebutkan tafsirnya, fa amma man u'tiya kitabu a'malihi bi yaminih. Adapun seseorang yang menerima kitab amalan-amalannya dengan tangan kanannya, fayaqulu ibtihajan wa surura. Dia akan mengatakan dalam keadaan ibtihajan wa surura, bergembira dan senang. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menjumpai pada amalan-amalannya tersebut ada kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjumpai pada amalan-amalannya tersebut selain dari amalan kebajikan, maka fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Sehingga baiknya seseorang adalah untuknya, dan jeleknya seseorang, jeleknya amalan seseorang juga untuk dirinya sendiri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dia akan mengatakan dalam keadaan gembira dan senang bahagia, khudhu iqra'u kitabi, ambillah, bacalah kitab saya ini. Inni aiqantu fid dunya bi anni saulqi jazai yaumil qiyamah. Sesungguhnya saya dahulu yakin tatkala hidup di alam dunia bahwasanya saya akan mendapatkan balasan dari apa yang saya amalkan pada yaumul qiyamah. Fa a'adattu lahul 'uddata minal imani wal 'amali shalih. Saya telah mempersiapkan beberapa persiapan di antaranya berupa iman dan amalan-amalan yang saleh. Dia siapkan dirinya sebelum datang yaumul qiyamah tersebut dengan iman dan menjalankan amalan-amalan saleh. Fa huwa fi 'ishatin hani'atin murdiyah. Dia berada di satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, lagi dia meridhoinya, dia menyenanginya. Fi jannatin murtafi'atil makani wad darajat. Dia akan berada di dalam surga yang tinggi tempatnya dan derajat-derajatnya. Fi Simaruha qaribatun yatanawaluha al-qa'imu wal-qa'idu wal-muttaji'. Buah-buahnya itu akan didekatkan. Qutufu hadaniya. Buah-buah di dalam surga itu akan didekatkan, mendekati orang yang ingin mengambilnya. Sehingga tidak perlu memanjat, bisa mengambilnya dengan posisi bagaimanapun yang dia inginkan. Sehingga disebutkan tafsirnya, qaribatun, akan didekatkan buah-buahnya, yatanawaluhal qa'im, sehingga bisa diambil oleh seorang yang berdiri. Tatkala ahli jannah berdiri ingin mengambil salah satu buah yang ada di dalam kebun surga, maka buah tersebut didekatkan kepadanya sehingga dia bisa mengambilnya dalam keadaan berdiri. Apakah bisa diambil pula oleh seorang yang qa'id, yang sedang duduk, akan didekatkan oleh ahli jannah walaupun ahli jannah tersebut dalam keadaan sedang duduk. Bahkan wal muddaji', dalam keadaan berbaring, bertelekan, dalam keadaan berbaring, buahnya akan didekatkan sehingga ahli jannah bisa mengambil buah tersebut dalam keadaan berbaring atau bertelekan. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan seperti apa hakikatnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh penglihatan mata seorang hamba, dan tidak terbetik tentang seperti apa hakikat kenikmatan tersebut pada hati seorang manusia. Dikhayalkan saja tidak bisa hakikatnya, apalagi tergambarkan seperti apa hakikat dari kenikmatan tersebut. Di antaranya didekatkannya buah-buah di dalam al-jannah sehingga ahli al-jannah bisa memetiknya pada kondisi keadaan bagaimanapun yang mereka inginkan. Qutufuha daniyah, bisa dipetik oleh mereka dalam keadaan berdiri, duduk, ataukah berbaring. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, kulu akla, makanlah makanan-makanan yang ada. Washrabu syurban, minumlah minuman-minuman tersebut, ba'idan an kulli adza. Satu makanan, satu minuman berupa hidangan yang tidak ada cacatnya, semuanya berada di atas puncak kenikmatan. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala mentafsirkan firman Allah ta'ala, wa utubihi mutasyabiha, ahli jannah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga dengan sesuatu kenikmatan yang dahulu mereka merasakannya di alam dunia, yang mirip dengan kenikmatan yang dahulu mereka rasakan di alam dunia. Ibn Abbas menyebutkan, sesungguhnya tidak ada satu kenikmatan pun di dalam al-jannah dengan kenikmatan yang ada di dalam di alam dunia, illal asma, tidak ada kemiripan kecuali hanya dalam nama-namanya saja. Ada buah rumman, ya kan? Ada aslun musaffa, minuman dari asal dari madu, ada minuman dari susu, dari khamr. Orang bisa mengetahui seperti apa madu, susu dan khamr. Namun kenikmatan-kenikmatan di dalam al-jannah perbandingannya berbeda jauh dari sisi rasa dan nikmatnya dengan sesuatu yang ada di dalam dunia. Diam siapa ini? Jangan ribut. Sehingga tidak ada kesamaan antara nikmat dunia dengan nikmat al-jannah kecuali dalam hal nama-namanya saja. Salimina min kulli makruh, mereka terselamatkan dari segala sesuatu yang mereka benci. Bisababi ma qaddamtum min al-a'mali salihah fi ayyamid dunyal madiyah, disebabkan karena apa yang telah kalian kedepankan berupa amalan-amalan saleh di kehidupan hari-hari kalian dahulu di alam dunia, sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.